السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita melanjutkan pada kali ini kajian tafsir Al-Isar untuk surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 203 pada hari ini. Dan yang memang tidak kita rencanakan adalah ketika di bulan Ramadan kemarin atau menjelang Ramadan, ayat-ayat yang terbahas secara runut berkaitan dengan puasa. Ya. Sekarang, kemarin sebelum Dzulhijjah, ayat-ayat yang kita bahas dua pekan berkaitan dengan haji. Dan sekarang endingnya haji. Haji telah berlalu. Alhamdulillah. Ini semua Allah Ta'ala yang mengatur. Ya, Masya Allah. Dan juga ini adalah pertemuan ke 103 untuk kajian tafsir Al-Aisar secara runut dari awal, dari ayat pertama Al-Fatihah sampai ini. Alhamdulillah lengkap. Segala puji bagi Allah yang telah memudahkan segala kenikmatan ini. Ini sudah masuk sekarang ayat ke-200 dan kita akan membahas 4 ayat untuk waktu 1 jam 40 menit kira-kira, insyaallah. Tapi kita lebih menekankan di sini bukan permasalahan haji, melainkan di ayat-ayat yang berkaitan dengan doa ini. Ya faminan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya. Oke. Kita baca terlebih dahulu 4 ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman. Agak deketan, Syekh. Agak deketan. Agak majuan, antum juga. Agak majuan, para masyayikh sekalian. Ya, jazakumullah khair. Biar insyaAllah lebih kena, ya. Allah, qala Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Untuk masalah haji telah berlalu, kita tidak membahas lebih kepada masalah haji, dan kan kita yang lebih kita bahas berkaitan dengan apa yang selain haji dari ayat-ayat ini. Baik, kita baca terjemahannya terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. Dan jika kalian telah mengqadha, menyelesaikan manasikakum. Di sini dimaknai ibadah haji, ya. Fadhkurullaha kadzikrikum abaakum. Maka berzikirlah, ya, sebutlah Allah sebagai mana? Kadzikrikum aba'akum aw ashadd dzikra. Kadzikrikum aba'akum sebagaimana kalian menyebut-nyebut dalam kurung di sini membangga-banggakan aba'akum, nenek moyang kalian. Au asyadda dzikra, atau bahkan berzikirlah lebih, lebih banyak dari itu. Ya. Nanti kita baca aja Pak footnote satu-satu. Faminan nas, di antara manusia. Coba di antara manusia, may yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada yang berkata, ya Rabb kami, mohon berikan kepada kami fid dunya. Tapi di sini enggak disebutkan hasanah. Hah? Ya. Di antara orang-orang itu ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya. Ya Rabb kami, datangkanlah fid dunya, buat kami fid dunya. Enggak disebutkan di sini hasanah. Ya. Langsung Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala timpali dengan wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia tidaklah baginya ada bagian yang menyenangkan di akhirat. Enggak dapat bagian di akhirat. Bagi orang yang hanya meminta dunia saja walaupun dia berdoa kepada Allah. Ya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Dan di antara annas, manusia, ada yang berkata, Rabbana atina, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia hasanah, kebaikan di dunia. Itu nanti ada tafsiran hasanahnya itu apa? Ada tafsiran perbedaan ulama, perbedaan pendapat para ulama. Nanti kita jabarkan. Ini baru penerjemahan dulu ya. Di antara manusia ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kebaikan kepada Allah di dunia. Sudah? Belum. Belum cukup. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat minta kebaikan. Ditekankan lagi, wa qina adzaban nar. Dan halangi kami dari azab neraka. Jadi ada tiga di sini perintah. Ada tiga permintaan. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, minta terhalang dari azab neraka. Ya. Nah, dikatakan oleh Allah, mereka inilah ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Itulah orang-orang yang mendapatkan nasib. Nasib ini bagian dari apa yang mereka kasabu. Kasab ini artinya usaha. Ya, kasab artinya usaha. Wallahu sari'ul hisab. Dan Allah Ta'ala maha cepat, sangat cepat perhitungannya. Baik, itu masalah nanti lebih rinci lagi akan Anda jelaskan insyaallah taala. La haula wala quwwata illa billah. Wa dzkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Ayyam ma'dudat nanti akan kita ketahui. Faman ta'ajjala fi yawmaini. Nah, sekarang masalah haji juga nih masuk lagi. Dan barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara, barang siapa ingin menangguhkan keberangkatannya dari dua hari itu, fala itsma 'alaih liman ittaqa, tidak masalah ya bagi orang yang bertakwa. Wattaqullaha wa'lamu, dan bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah, annakum ilaihi tuhsyarun, bahwasannya kalian akan dikumpulkan kepadanya. Dah, masalah penerjemahan sudah. Sekarang kita menuju ke pembacaan makna global dengan adanya beberapa penjelasan dan makna global yang ada di dalam kitab Tafsir Al-Isa. Ya. Ini yang belum Allah rizkan kitab, enggak apa-apa disimak aja, insyaallah paham. Ya. Plus habis makna ayat global nanti kita rinci lagi ya. Kemudian baru kita baca faedah dari kertas ini ya. Adapun faedul faed itu enggak pakai kertas ini karena kita nanti fokus di pembahasan nama Allah Al-Qadir. Ya. Enggak perlu teks itu insyaallah. Pekan depan lagi kita pakai teks. Oke, kita baca halaman 325. Makna ayat 200 sampai 203 secara umum, global. Dengan 4 ayat ini, ya, kita akan membahas 4 ayat, 200 sampai 203. Maka selesailah pembahasan mengenai hukum-hukum haji. Singgungan Allah Ta'ala berkaitan dengan haji selesai di ayat 203. Pada ayat pertama di pembahasan kali ini, 200, ya, Allah Ta'ala membimbing orang-orang beriman apabila mereka telah selesai dari manasik haji, yakni sesudah mereka melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadi, melakukan tawaf ifadah, menetap di Mina untuk rehat dan melepas lelah, maka setelah selesai, agar memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala ketika melempar semua jumrah. Dan setiap kali selesai menjalankan sholat, maka hendaknya berzikir lebih diperbanyak lagi seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu, di mana mereka mengingat berbagai kemegahan bapak-bapak mereka. Dalam footnote, berkata ahli ilm, sesungguhnya ibadah orang Arab jahiliyah, ya, mereka itu kalau selesai dari haji, mereka berhenti di dekat tempat-tempat melempar jumrah seraya bertafakhur. Bertafakhur itu berarti membangga-banggakan aba, yaitu bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Jadi tradisi jahiliyah itu sangat mengagungkan tradisi nenek moyang, ya. Bahkan sampai ada salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, sesungguhnya bapak saya orang yang agung bentuknya, maksudnya bentuknya bagus, mulia dan banyak uang, ya. Oleh karena itu berikanlah saya apa yang engkau berikan kepadanya. Coba lihat di sini, ini yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, wa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya. Ya. Benar minta sama Allah, mereka minta sama Allah, orang jahiliyah musyrikin minta sama Allah untuk rezeki ini. Tetapi makanya Allah Ta'ala enggak mengatakan hasanah. Karena yang mereka minta itu dunia, mutlak dunia yang akan memberikan madarat pada mereka. Kalau kan kita bilang rabbana atina fid dunya hasanah, di sini hasanah ini kan baik, ya, bukan belum tentu baik menurut kita gitu loh. Yang penting baik aja, Allah berikan yang terbaik. Diserahkan kepada Allah perkara tersebut seperti apa kebaikan itu. Ya. Oleh karena itu berikanlah saya apa yang engkau berikan kepadanya. Orang itu pun tidak menyebut siapa-siapa kecuali babehnya sendiri, ya, moyangnya. Ah. Dan berbagai kemuliaan nenek moyang mereka. Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang kondisi mereka. Siapa mereka ini? Jahiliyah. Yaitu bahwa di antara mereka ada yang bertujuan untuk mencari dunia, di mana mereka tidak memohon kepada Allah Ta'ala kecuali apa yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Perhatikan baik-baik nih. Di antara mereka ada yang bertujuan apa-apa untuk cari dunia saja, di mana mereka tidak minta kepada Allah kecuali pasti permintaan itu hanya berkaitan dengan dunia. Kayak gitu kan? Ini hal yang perlu benar-benar kita perhatikan nih. Ya. Apalagi pedagang, ya. Kalau misalnya pedagang minta sama Allah sering, tapi selalu yang diminta itu selalu dunia saja, ini masuk model kayak gini. Hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kondisi seperti inilah yang banyak terjadi pada para hujjaj, jemaah haji pada zaman jahiliyah. Ya. Dan di antara mereka ada yang memohon kepada Allah Ta'ala kebaikan dunia dan akhirat, alhamdulillah. Dan mereka lah orang-orang yang beriman, yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan seperti ini, yang selalu ingat terhadap akhirat. Jangan kira orang kalau sudah ngaji akan selalu ingat akhirat, belum tentu. Itu masing-masing individu aja yang ngerti, ya. Hanya Allah yang paling ngerti. Ya. Gak mesti orang yang sudah ngaji, atau bahkan gurunya guru ngaji sekalipun, gak mesti selalu ingat akhirat. Maksudnya selalu mencorong ke amalnya ke akhirat, gak mesti. Maksudnya gak mesti ini keadaannya seseorang itu kadang-kadang memang sering menyimpang. Ya. Apalagi yang sudah tergoda dengan perdagangan dunia dan seterusnya. Padahal bisa jadi sesuatu yang mubah itu ditujukan ke akhirat itu boleh. Ya, sekiranya kita selalu memikirkan akhirat, maka untuk masalah misalnya mencari nafkah, ya, amanat kerja, sedikit pun amanat kerja itu kita akan ingat akhirat, gitu. Atau untuk perempuan, misalnya yang punya suami, bahkan untuk mengambilkan air minum untuk suaminya aja, itu bisa untuk akhiratnya, surga, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau mau dipikir-pikir, pemikiran dan pengembalian pikiran kita kepada akhirat itu sangat luas cakupannya dan banyak majalnya, banyak medannya. Cuma memang kita aja yang sering lalai. Ya. Terlebih kalau misalnya masalah kajian seperti ini. Kalau tujuannya murni dunia, apa yang kita cari itu? Coba di sini kalau misalnya antum sekalian kemarin ini antum nyari dunia, misalnya apa sih yang dicari? Antum gak bakal dapat, insya Allah gak, dan insya Allah ada doaan gak bakal dapat. Apa yang dicari? Antum nyari kertas ini, gak seberapa ini kertas ini. Gak seberapa ini, gak seberapa. Antum apa yang dicari kira-kira lagi? Untuk bisa memegang bangku putih itu. Gak ada faedahnya. Apa sebenarnya? Jadi, kalaupun misalnya kita mencari dunia dan Allah jadikan kita dapat, itu sebenarnya yang dikasih oleh Allah sangat sedikit. Nah, kalau ta'lim seperti ini, kalau nyarinya akhirat, maka besar nanti kita lihat insya Allah. Dan pernah ceritakan juga pengalaman-pengalaman kita gimana kalau ta'lim, kepikiran dunia gitu, ya, amplop dan semacamnya, pernah Anda ceritakan di sini betapa menghinakannya hal seperti itu. Oke, mana sekarang? Di antara, ya, tadi yang beriman dan mengesankan Allah Ta'ala. Mereka mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disebut oleh sebagian orang Indonesia ini doa sapu jagat, ya. Itu menyapu bumi, yaitu jagat bumi itu tersapukan, semua kebaikan itu masuk ke dalam ini. Ya. Karena di sini nakirah fi siyaq al-amr gitu kan. Fi siyaq al-amr, ya. Sebenarnya memang tetap mutlak lah, ya. Tetapi dia tetap umum, apapun kebaikan itu. Dikatakan dalam footnote, ayat ini termasuk doa-doa yang jami' atau bahasa kita sapu jagat gitu, mencakup dunia dan akhirat. Dan yang kita minta kebaikan, ya. Asalnya muslim kalau doa cuman hafal ini tok sebenarnya udah cukup. Karena apalagi yang dicari itu? Karena doa yang jami', ya, doa yang jami' itu bisa untuk niat yang khusus. Ya. Ya, antum misalnya menginginkan tijarah yang robihah. Perdagangan yang menguntungkan dan berkah. Tidak merugikan dunia dan akhiratnya. Nah, kemudian antum berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi niatannya semoga perdagangan yang anda lakukan ini menguntungkan dunia dan tidak merugikan akhirat. Kan akhirat juga. Boleh enggak? Masih bisa. Allah Ta'ala Maha tahu isi hati kita. Kataan lafal di lisan kita global. Tetapi siratan makna di hati kita terperinci. Dan yang teranggap bagi Allah adalah yang di hati, gitu kan? Maka insya Allah Allah jawab. Rangkai kata-kata gimana caranya Allah berikan saya istri yang luar biasa. Bingung lah, berikan saya istri yang solehah. Tapi kemudian dimikir, ya Allah, saya sendiri kayak gini. Allah, berikan saya istri yang cantik. Tapi saya gak ganteng. Ya Allah, berikan saya istri yang melahirkan banyak anak. Tapi saya gak suka anak-anak. Aduh, pokoknya. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya begitu ya. Kemudian contoh lain misalnya antum berdoa dengan doa yang jami', doa lain adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mohon tolonglah saya dalam hal apa? Tiga. Mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menyembahmu dengan benar. Ya. Misal, itu kan doa yang Rasulullah SAW wasiatkan kepada Mu'ad, dalam Sunan At-Tirmidzi supaya apa? Setiap salat, akhir salat, fi duburi kulli salat, di setiap akhir salat itu melafalkannya sebelum salam atau setelah salam. Ya. Nah, semisal antum sudah kita menginginkan apa? Supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika contoh ya, di antara antum ada yang khutbah Jumat. Ya. Khutbah Jumat diamanatkan. Mungkin karena memang di pabriknya atau perusahaannya khutbah Jumat ini antum dijadwalkan karena dari seluruh pria yang ada di sana yang tersisa jenggotnya hanya antum misalnya. Maka antumlah ustaz di situ ya. Walaupun Masya Allah enggak ada isinya sebenarnya, cuma ya ala kulli hal penampakannya kan masih lebih baik daripada yang lain. Nah, kemudian dijadwalkan di khutbah Jumat. Sementara pengalaman khutbah Jumat enggak pernah ada. Tetapi ini mumpung kesempatan dakwah ini, gitu kan? Ya, falas. Baik, enggak apa-apalah. Nah, pada subuh hari hari Jumat itu antum memikirkan gimana nanti khutbah Jumat? Anda orangnya enggak pedean gitu. Apalagi Anda enggak punya ilmu banyak. Ya. Seandainya mereka semua tahu bagaimana kualitas anak itu, mereka enggak bakal memanggil anak gitu kan. Nah, tapi ini adalah salah satu majal dakwah nih. Ya, supaya orang-orang bisa mendengar kalam anak dan mereka bisa selamat dunia akhirat. Maka Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Umum, tetapi tujuannya tuh khusus. Enggak masalah. Insyaallah Allah tolong selama percaya pada Allah taala. Banyak hal-hal lain, ya. Banyak hal-hal lain yang kita bisa meminta tolong kepada Allah dengan melafalkan doa-doa umum. Tapi kita maksudkan khusus dan Allah Ta'ala akan membantu kita untuk hal yang khusus itu dan Allah akan melebihkan untuk hal yang lebih umum lagi nanti insyaAllah. Ya. Ini mengandung pengajaran terhadap orang-orang yang beriman dan bimbingan kepada mereka untuk berdoa secara lengkap. Maksudnya secara lengkap di sini bukan rinci. Antum minta sendal mereknya sekian, ukuran sekian, warna sekian, enggak. Tetapi lengkap maksudnya di sini lengkap dunianya antum dipilih, tapi antum juga mengingat akhirat dalam doa tersebut. Antum mencari zaujah yang salihah. Zaujah itu duniawi. Tetapi antum pilih yang minta sama Allah Ta'ala yang salihah. Gitu kan? Yang mana dengannya kita bisa ke surga. Gitu. Kalau misal minta istri doang yang cantik, lah dunia banget ini. Ya. Memang awal-awal kecantik pas sudah nikah, Masya Allah, pas sudah nikah. Ya kan? Na'udzubillah, gitu kan? Iya. Akhirnya cerai. Innalillah jadinya ujung-ujungnya. Nah, dan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Karena itu, puji dan keutamaan hanyalah untuk Allah Ta'ala. Ya, atas pilihan Allah Ta'ala, atas kita semua. Dalam ayat 202 dia ulaika lahum nasibum mimma kasabu, ya. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka yang doanya yang baik adalah orang-orang yang beriman, yang mengesakan Allah, bertauhid. Mereka akan mendapatkan bagian dari pahala atas perbuatan-perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Dan Allah Ta'ala sangat cepat dalam memberi balasannya. Ya. Cuma kadang kitanya yang enggak ngeh. Ya Allah Ta'ala sari'ul hisab. Ini nanti ada makna dalam tafsir Qurtubi, banyak maknanya. Sari'ul hisab. Di sini maknanya cepat dalam memberi balasan terhadap amalan ataupun doa. Cuman memang kitanya aja yang enggak ngeh. Karena balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak Allah beritahukan. Seringkali tidak Allah beritahukan. Ya. Di mana dia memberikan balasan pendahuluan sebelum pahala surga. Berarti balasan pendahuluan di mana? Di dunia. Ya. Ya sebagaimana orang-orang Nasrani ya atau orang-orang non-muslim ya, kafir. Ketika ada yang beramal baik, Allah balas ya. Allah balas tapi di dunia, tapi di akhirat enggak ada, hancur amalan mereka semua. Ya. Dalam ayat 203 ya. Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya para hujjaj, yaitu orang-orang yang berhaji ya, bapak-bapak haji, pak haji, para pak haji, untuk mengingatnya pada hari-hari tasyrik. Hari berapa itu hari tasyrik? 11, 12, 13. Sekarang udah berapa? Benar enggak 15? 15. Berarti udah lewat. pada saat melempar jumrah dan setelah melaksanakan salat waktu dengan bertakbir takbir muqayyad, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha. Ini yang lebih sesuai adalah dua kali takbir, maksudnya Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah. Tapi biasanya kalau di masyarakat Indonesia tiga. Ala kulli hal, jangan sampai hal itu membuat kita meruncingkan gigi kita, ya. Ya, enggak masalah. Enggak, maksudnya enggak bukan sesuatu yang sampai harus bertengkar, ya. Diucapkan lafal ini sebanyak tiga kali. Maksudnya jumlah semuanya itu tiga kali. Kapan? Setiap ba'da salat lima waktu, ya. Tapi boleh enggak antum mentakbirkan ini di luar salat lima waktu? Ya fadl, bagus, enggak apa-apa, tambahan bonus gitu kan. Antum habis salat duha misalnya, boleh aja. Cuman syariat asalnya disunahkan lebih baik di setelah salat fardu. Tiga kali, ya. Hingga pada waktu asar. Karena waktu asar ini terakhirnya salat pada hari sesuai dengan kalender Hijriah. Nanti kalau maghrib udah hari baru lagi. Paham? Tiga kali hingga pada waktu asar pada hari ketiga dalam hari tasyrik. Anak kasih tahu. Hari lebaran gitu ya. Tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah mulai pada hari Ahad maghrib. Ya. Masih ingat hari Ahad maghrib matahari masih ada enggak kelihatan waktu itu? Masih ada yang lihat matahari masih ada atas itu? Hah? Udah tenggelam kan? Berarti udah pindah hari. Ah, itu udah mulai 10 Zulhijjah. Isya 10 Zulhijjah. Subuh 10 Zulhijjah. Ya. Itu hari Senin. Terus salat Id, nyembelih kurban. Pada zuhur, terus asar, baik. Nah, maghrib hari Senin kemarin itu masuk ke 11 hari apa? Tasyrik. Setelah itu imam boleh dan makmum juga bertakbir seperti ini dengan lafal ini. Walaupun sebagian bertakbir langsung habis sholat, tapi wallahu alam boleh juga atau mungkin lebih baik setelah zikir umum ba'da sholat, zikir ba'da sholat. Kembali ke asal zikir ba'da sholat kemudian baru takbir. Tapi ala kulli hal, masalah ini masalah yang longgar lah insyaallah. Mau ba'da sholat langsung Allahu akbar bertakbir, tafadhol. Dan yang mau berjamaah dengan ada komando, walaupun sebagian ulama mengatakan enggak layak, Allah. Ya. Enggak tahu kok di sini gimana? Enggak, maksudnya antum enggak sholat sini. Oh, enggak diizin. Sendiri-sendiri aja. Tapi dikeraskan atau enggak? Maksudnya masing-masing. Secara sir, ya, secara sir. Sebenarnya yang sunnahnya bukan sir, ya. Sunnahnya adalah lebih keras, maksudnya enggak harus teriak tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Boleh dinadain sebagaimana yang biasa kita, asal tidak menyerupai dengan nada lagu orang fasik, ya. Boleh datar, ya, boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, masyaallah. Ya, robot, ya. Boleh kayak gitu. Tadi hari apa tadi? Hari Selasa. Hah? Senin maghrib itu 11. Isya 11. Subuh hari Selasa. Masih 11. Zuhur, asar 11. Kemudian Rebo itu 12. Selasa maghrib 12. Isya 12 masih. Rebo subuh, zuhur, asar itu masih 12. Nah, Rebo maghrib itu udah masuk 13 hari tasyrik terakhir. Itu masih boleh enggak nyembelih binatang? Masih boleh, ya. Sebagian ulama tapi enggak semua ulama. Nah, maghrib, isya, hari apa nih? Kamis. Kemudian subuh hari Rabu masih. Subuh hari Kamis. Zuhur hari Kamis. Ya masih habis zuhur takbir, ya kan? Masih 13 nih terakhir. Asar tuh, ya. Asar paling terakhir, asar Kamis kemarin. Ya. Takbir sambil bercucuran air mata itu, masyaallah. ya 13 selesai. Pada hari pada maghribnya hari Kamis itu udah masuk 14. Udah bukan termasuk Asyhurul Haram lagi. Ya. Ya, tapi Asyhurul Haram itu ayat khilafiyah juga ya. Kemarin udah Anda jabarkan. Ada yang bilang sampai 10 saja ya. Ala kulli hal. Telah diberikan rukhsah keringanan bagi orang yang tidak mendapatkan kurban agar melakukan saum pada hari-hari tasyrik. Pendapat ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Kapan? Tidak mendapatkan kurban apa maksudnya? Hah? Maksudnya enggak di bagian kurban gitu. Bukan itu maksudnya. Ini masalah haji, ini bukan masalah kita biasa. Ya, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan kepada mereka bahwa tidak mengapa bagi orang yang mendahulukan keluar dari Mina untuk kembali ke negerinya setelah melempar jumrah pada hari kedua. Juga tidak mengapa bagi orang yang mengakhirkan dan melempar jumrah pada hari ketiga sesuai dengan firman Allah, "Faman ta'ajjala fi yawmayni fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Udah, ini masalah haji, kita skip aja. Jadi di sini perintah untuk memilih dan penghapusan dosa disyaratkan dengan bertakwa kepada Allah. Maka barang siapa meninggalkan yang wajib haram, maka baginya dosa dari maksiat yang ia perbuat dan tidak dapat dibersihkan kecuali dengan taubat. Jika penghapusan dosa di sini hanya terikat oleh mendahulukan atau mengakhirkan saja. Ala kulli hal. Firman Allah Ta'ala, limati taqwa, bagi orang yang bertakwa merupakan ikatan yang indah, dan karena itu dia memerintahkan kepada mereka untuk bertakwa kepadanya dan mengingatkan mereka tentang tujuan mereka yang pasti, yaitu wukuf, kembali ke haribaan Allah, agar mereka menyiapkan diri untuk itu dengan selalu mengingatnya dan mensyukurinya serta selalu menjaga ketaatan kepadanya. Baik, sekarang kita beralih ke ayat. Tadi kan maknanya tuh udah tergambar nih, mulai agak tergambar. Ya. Jadi tadi belum ke permasalahan yang lebih detail. Nah, sekarang kita kembali ke ayat. Setelah tadi udah ada gambaran globalnya. Kita kembali ke ayat. Kita terjemahkan, kita dalami, dan kita baca penjelasan kosakata-kosakatanya, ya. Oke, udah dapat ini semua. Dapat? Ya. Akhwat, ada berapa akhwat? Hah? 14. Ikhwan, ada yang belum dapat ini? Dapat semua. Alhamdulillah. Pas ya. Masih ada, alhamdulillah. Ya. Kita baca. Perhatikan baik-baik di kertas, karena ini ada ayatnya. Buat coret-coret silakan. Fa idza qadaitum manasikakum. Jika kalian telah mengqadha sebelum ke manasikakum. Ayo kita masalahkan kalimat atau kata qadha di sini. Qadha itu. Sering kita membaca kitab, mendapat kajian, ya. Mengqadha, qadha, qadha, apa itu makna qadha? Ya. Nah. Istilah qadha ini kan istilah syar'i ya. Yang mana dia bisa masuk ke ranah akidah, bisa masuk ke ranah fikih. Ya. Baik. Kalau ke ranah akidah, qadha itu adalah sinonimnya qadar. Ya. Qadha adalah qadar, takdir. Ketetapan ketentuan Allah Ta'ala itu qadha. Oke. Okay. Itu yang masalah akidah, selesai. Kalau masalah fikih, qadha itu ada dua maksud. Ya. Jadi ini membahas ayat ini juga perlu juga memahami makna-makna qadha. Apakah qadha di sini makna akidah? Bukan, ini masuk ke dalam masalah fikih. Hah? Baik. Ketika antum sholat Jumat, Anda berikan gambaran contoh dulu, Pak. Antum sholat Jumat kemarin ya, alhamdulillah, Salat Jumat ada imamnya, makmumnya, semuanya lengkap lah. Selesai salat Jumat, apakah antum telah melaksanakan salat Jumat? Telah, ya, sudah telah melaksanakan. Salat Jumat itu disebut qada ussalah bukan? Qada bukan? Iya atau enggak? Iya. Oke. Dilaksanakan di waktunya enggak? Di waktunya. Oke lah. Baik. Sekarang antum tidak berpuasa pada bulan Ramadan karena safar. Ya. 2 hari. Kemudian pada bulan Syawal, sebelum antum Syawalan, 6 Syawal, 6 puasa Syawal, antum melaksanakan qada puasa Ramadan. Tapi di luar Ramadan. Ini qada bukan? Lalu apa bedanya qada yang di waktunya dengan qada di luar waktu? Nah ini. Dua-duanya sama-sama namanya qada. Bedanya adalah kalau qada di dalam waktu namanya pelaksanaan. Kalau qada di luar waktu penggantian, maksudnya penggantian yang belum terselesaikan. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Jika solat telah di qada, di sini maksudnya apa? Dilaksanakan pada waktunya. Fiqih itu berarti ada dua makna qada. Ya, belum makna lain ya, itu qada maksudnya penghakiman. Ada lagi itu dalam fiqih. Tapi ini masalah lebih dekat ke usul fikih sebenarnya. Iya. Antum tadi sholat subuh, alhamdulillah, jemaah. Ketika anda menanyakan, hal qadaitum sholat as-subhi? Jawabannya na'am atau la? Na'am. Berarti apakah kamu telah melaksanakan sholat subuh? Iya. Itu qada bukan namanya? Mengqada sholat subuh. Nah. Tapi kalau misalnya sholat subuh antum ketiduran tadi subuh, ya, kemudian dilaksanakan baru setelah bangun, bangunnya jam 7 tadi. Baik, ini namanya apa? Qada bukan? Qada juga. Tapi beda. Yang satu, yang kasus pertama itu qada di waktunya, yang kedua qada di luar waktu. Dalam fikih lebih masyhur mana yang dipakai? Yang qada yang di waktunya atau qada di luar waktu dalam fikih? Di luar waktu itu yang kita kenal. Ini sebagai wacana pengetahuan aja. Karena lihat di hadis ini, di ayat ini qada itu di sini bukan bermakna yang tadi yang antum kenal, bukan. Ya. Jadi jangan sampai dipahami qada itu di sini artinya mengqada manasik, oh berarti haji yang diqada bukan haji yang dilaksanakan pada waktunya. Nah, ini enggak bisa. Harus benar pemahamannya. Ya, harus mengerti dulu ini hal seperti ini. Jadi qada pada waktunya itu namanya ada apa arti ada? Melaksanakan. Ya, pada waktunya. Ada juga qada di luar waktu. Ya. Ini bukan ada namanya, lawan dari ada. Jadi qada itu bisa bermakna ada dan qada bisa bermakna lawan dari ada. Ada hamzah, dal, alif, hamzah. Ya. Gani wacana saja, Pak. Ya. Dalam fiqih qada itu dua makna, tapi yang masyhurnya maknanya adalah melakukan suatu amalan yang belum dilakukan, gitu loh, pada luar waktu yang seharusnya dilakukan padanya. Mengqada sholat yang kita kenal berarti sholat tersebut dilakukan di luar waktu asal sholatnya, ya, itu dalam masyhurnya dalam ranah fiqih. Padahal dalam ranah fiqih ada beberapa macam makna qada, ya. Baik, paham. Di sini faidha qadaitum, jika kalian telah menyelesaikan, itu telah melaksanakan selesai. Apa? Manasikakum. Apa makna manasik? Berkata Imam Mujahid. Imam Mujahid artinya apa? Nah, Masya Allah, ini seperti yang dilaporkan oleh beberapa, ada Ustaz di Bekasi ya. Ya, melaporkan ada buku jadul gitu, ya, cetakan lama terjemahan. Terjemahan dari kitab Arabik ya, kitab ulama, diterjemahkan. Di kitab aslinya Qala Mujahid. Ditulis di sini telah berkata seorang yang berjihad. Qala Mujahid ya jenenge wong. Lah ini kok malah diterjemahkan secara harfiah, lah gimana? Ini berarti penerjemahnya yang jahil gitu kan. Zaman lalu ya. Kalau sekarang masih ada kayak gitu di zaman internet tuh udah. Bubarin aja itu pustaka, gitu kan. Kacau. Ya. Itu zaman Majapahit itu, zaman lama, zaman 80-70-an dulu ya. Ah, berkata Imam Mujahid, al-manasik yang dimaksud di sini wahiraqatud dima. Manasik yang dimaksud adalah penyembelihan, penumpahan darah sembelihan. Ya, jika kalian telah melaksanakan penyembelihan, nah itu makna manasik menurut Imam Mujahid. Makna manasik untuk ayat ini ya. Sebagian dari ulama lain berkata makna manasik di sini adalah syairul hajj. Syiar-syiar haji. Amalan-amalan haji. Berarti ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Nah. Masing-masing punya dalil. Imam Mujahid menafsirkan, salaf yang Mujahid ini salaf, bukan tabi'in. Faidha qadaitum manasikakum, kalau kalian selesai nyembelih. Nah, kan ada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna salati sunnah salatku. Nusuk artinya apa? Sembelihan. Dengar? Tapi sebagian ulama lainnya mengatakan manasik maknanya syairul haji atau haji itu sendiri. Ya. Paling utamanya haji gitu loh. Itu setelah selesai syiar-syiar haji. Nah, karena Nabi SAW ini di manasik maknanya haji gitu. Karena kata Nabi SAW, khudu anni manasikakum. Ya, kalian jadikan contoh aku untuk untuk apa? Haji-haji kalian, manasik kalian. Maka manasik maknanya haji. Masing-masing berdalil gak? Berdalil di sini. Ala kulli hal, ini perbedaannya wacana saja. Kita pun pilih apa? Haji, kan? Karena terjemahannya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah selesai haji, maka fadhkurullah. Ya, di sini katakan dalam tafsir Qurtubi, fadhkurullah. Zikir kepada Allah, jangan habis haji mentang-mentang sudah habis haji langsung lupa. Langsung mikir dagangan. Ya, atau mengandai-andai ntar di Indonesia, wah ntar gue balik di Indonesia, keluarga di bandara udah nungguin, orang sekampung, se-RT misalnya, udah pada nungguin. Mikirin gitu terus, mati di jalan, kan susah. Wa athnu alaihi bi alaihi indakum, ingat Allah dan pujilah Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan atas kalian. Faidha qadaitum manasikakum fadhkurullaha, maka zikirlah kepada Allah. Ini memang sebenarnya ini satu kasus dalam haji, setelah selesai haji terus berzikir. Ya. Sebenarnya dalam segala amalan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, faidha faraghta fansab. Para ulama, faidha faraghta minas shalah fansab, maka isi ya. Apa? Faidah faraghta minal ibadah fansab bis solah. Kalau misalnya kalian sudah selesai dari ibadah, maka isilah dengan solat. Dan solat itu maknanya doa, zikir. Gitu. Sebenarnya semuanya ya. Anum, jika telah selesai kajian, maka berzikirlah. Gitu kan? Jika selesai, apalagi sholat, berzikirlah. Jika selesai ini, terus semuanya gitu. Selesai ini, ada lagi amalan lain. Ya, jadi nggak pernah nganggur muslim itu, insya Allah. Oke, udah. Di sini kemudian fadhkurullaha, ada yang menarik. Ka dzikrikum abaakum aw ashadda dzikra. Ka dzikrikum abaakum, ini ada ceritanya juga. Sebagaimana ka di sini kan seperti. Ya, maka zikirlah kepada Allah seperti zikirnya kalian tentang bapak-bapak kalian, gitu. Tapi kita kasih tahu dulu apa yang dituturkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Tapi mufasir lain juga menceritakan, cuman kita selalu pilih tafsir Qurtubi. Qauluhu ta'ala. Nah, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian belum menyebut-nyebut bapak kalian. Di sini kata Imam Qurtubi, kanat 'adatul 'arabi idza qadat hajjaha taqifu 'indal jamrah. Tradisi orang Arab dulu, kalau sudah selesai hajinya, mereka berdiri di Jamrah. Fatafakhur bil aba. Mereka pun saling bertafakhur, membangga-banggakan aba'akum. Aba. Bapak-bapak, nenek moyang, bahasa kita sekarang nenek moyang. Kalau di zaman dahulu, kakek itu disebut nenek. Iya. Makanya nenek moyang, enggak ada kakek moyang. Jadi aba itu nenek sebenarnya. Tapi zaman sekarang nenek itu hanya untuk perempuan. Yang laki-laki untuk kakek. Atau untuk membedakan kalian. Ya. Sebagaimana dalam Jawa, asalnya nenek perempuan dan nenek laki-laki sama-sama mbah. Sahih atau enggak? Asalnya gitu. Yang ini mbah kakung, yang ini mbah putri. Gitu kan? Iya enggak? Iya enggak? Iya, ada kakung, ada putri. Makanya dulu ketika anak belum kenal, waktu kecil banget, nama mbahmu siapa? Kakung. Iya. Nama Biana. Kan? Mbah Ana dulu, gak dikasih tahu. Cuman sebutnya ini Mbah Kakung. Sebutnya panggilan Mbah Kakung. Bahaya siapa namanya? Kakung namanya. Iya. Terus neneknya namanya siapa? Putri. Cakep banget namanya. Putri, udah jadi nama lagu. Iya. Gitu kan? Bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian disebut-sebut. Berbangga-bangga dengan nenek moyangnya. Tapi memang tabiat manusia itu seringkali membangga-banggakan apa yang telah berlalu dari para legenda. Padahal belum tentu ketika legenda itu hidup, mereka memujinya. Iya. Emang kayak gitu. Tabiat manusia. Sekarang, dulu di zaman Pak SBY. Wow, diajak-ajak. Udah berlalu itu masa beliau dipuji-puji. Pak Harto di rumah, masa Pak Harto. Wow, diktator semuanya. Sekarang malah dibuat bangkit mayatnya menjadi enak zamanku kok gitu. Ya kan? Oke, gitu orang tuh. Andai misalnya orang-orang nenek moyang itu bangkit kembali, hidup kembali, belum tentu mereka akan memuji lagi. Kan kayak gitu. Ya. Sekarang pesepak bola paling terkenal siapa? Bambang Pamungkas. Bambang pas masih hidup banyak penjual gigi, mana flamboyan, dikit-dikit jatuh, cuma bisa nyundul doang, nggak bisa ngapain. Pas sudah selesai retire dari ini, dipuji-puji sama orang. Semua dari Sabang sampai Merauke. Kayak gitu emang. Ya, dunia kayak gitu. Tetapi ketika kita mengingat Nabi Muhammad SAW, nah gimana? Bukan sekadar legenda, tapi memang darinya lah. Hikmah dari beliau SAW, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk taat kepadanya, kita taat benar-benar. Beda. Beda kedekatan dengan dunia, antara dunia dengan kedekatan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membangga-banggakan enggak para ulama kita? Iya. Tapi kenapa kita bangga mereka? Apakah karena mereka banyak jenggotnya? Enggak. Karena mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, bukan? Ini itu karena Allah. Kita senang dengan guru kita. Apakah karena pintarnya doang? Nggak bisa kayak gitu. Punya pengajar, guru, mudaris, ngaji, kajian kitab, rutin. Pinter banget itu guru. Antum suka sama dia bukan karena kedekatan dia kepada Allah, tapi karena pinternya. Kelak antum akan jadi musuh dia. Alhamdulillah. Tapi ketika antum mencintai guru, mencintai teman, teman ini dia bertakwa kepada Allah karena dia melihat ilmu agama kepada Allah Ta'ala. Itu yang insya Allah baikan di situ khair. Nah di sini orang-orang jahilah mereka fatafakhuru bil aba. Wa tadhkuru ayyama aslafiha min basalatin wa karam. Dan mengingat-ingat hari-hari para salaf mereka. Yaitu orang-orang jahiliyah, nenek moyangnya ya ketika masih berjaya gitu. Hal seperti ini merupakan salah satu karakter jahiliyah. Antum tahu bangsa Vikings? Vikings itu mana? Skandinavia tahu enggak? Lima negara yang paling atas Eropa itu loh. Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Islandia ya. Itu mereka kan bangsa asalnya barbar, Nordik, Skandinavia. Mereka menyembah apa? Berhala. Sampai sekarang mereka sebenarnya masih mengagungkan apa? Walaupun mayoritas Kristen ya. Masih mengagungkan nenek moyang mereka. Padahal nenek moyang mereka apa? Pakai kutang doang, celana dalam doang, kemudian tombak, ya, berburu, ya, musyrik pula gitu kan. Nyembah batu gitu kan. Dewa-dewaan, tapi mereka banggakan. Padahal mereka sekarang jauh lebih bagus daripada zaman bahalanya. Pada sekarang pakai pakaian, bisa terbang pakai pesawat, dulu enggak. Ya. Dulu kalau terbang ngirim dukun dulu. Sekarang pakai pesawat. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi itu tradisi jahiliyah. Nah, ketika misalnya kita sekarang kan sekarang pembangunan ilmu yang Nusantara, ya kan? Islam Nusantara, ya. Nggak boleh pakai pakaian yang seperti ke Arab-Araban. Padahal dulu Nusantara kita dari zaman Aceh sampai Lombok dan semacamnya pakai peci mereka orang-orang terbiasa pakai peci. Kalau sekarang dianggap pakai peci pakai baju ini takwa gitu kayak Arab. Padahal baju koko ini dari koko. Boleh di Jatinegara. Ini ada di Jatinegara dari seorang koko. Okay. Maksudnya orang Cina. Ini baju ini kan baju orang Cina sebenarnya. Ya Pak ya. Hei. Apakah kita bilang itu tasyabbul kufar? Enggak juga sih. Udah menjadi tradisi kita. Ya. Nah, ini sarung asli orang Arab, ya kan? Campuran India juga ada. Tapi dari sama Indonesia di zaman udah lama. Tapi sekarang sebenarnya orang yang mau mengagungkan tradisi nenek moyang dulu sebenarnya apa sih dicari? Yang dicari adalah freedom sebenarnya, kebebasan, enggak mau diatur. Sebenarnya itu yang dicari. Itu yang dicari. Alasan aja. Iya. Hatta innal wahida minhum la yaqul. Sampai seorang dari mereka berkata, Allahumma inna abikana azimal qubbah, azimal jabnah, kathirul mal. Ya Allah, sesungguhnya bapak saya dulu punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Bapak saya sih maksudnya. Nenek moyang saya. Fa'atini mithla ma ataitahu. Ya Allah, berikanlah aku sebagaimana engkau memberikan dia. Hal-hal itu. Fala yadhkuru ghaira abihi. Dia tidak menyebut apa-apa selain nenek moyangnya tok. Maka fana zalatil ayah. Maka turunlah ayat. Ya karena kalau enggak diingetin, bisa jadi di antara sahabat akan melakukan hal yang serupa. Gitu. Ini teguran. Teguran. Jangan kita terkesima dengan dunianya nenek moyang kita. Meskipun bapak kita. Misal bapak kita punya rumah bagus, ada kolam renang, ya. Terus kita pas abis nikah nggak di rumah situ lagi, kontrak, ya. Dan juga keteteran dengan kontrakan itu, ya, misalnya. Kemudian minta sama Allah, ya Allah, bapak saya ya Allah punya banyak harta, ya. Kemudian punya kolam renang, punya perusahaan ini, ya Allah, jadikanlah perusahaan-perusahaan itu nanti ke saya. Misalnya kayak gitu. Dunia saja. Ternyata orang-orang jahiliyah di antara karakternya adalah dia minta sama Allah pun minta, tetapi yang diminta adalah dunia, nanti akan ada insya Allah. Tapi itu satu pendapat. Ingat, itu baru satu pendapat dan itu yang dipilih dalam kitab tafsir Al-Aisa. Ya, ini agak panjang memang. Tapi ini melatih ya. Perbedaan pendapat ini melatih kita untuk mengetahui bahwasanya ilmu khazanah Islam besar. Itu satu pendapat. Pendapat kedua. Qala Ibnu Abbas wa Atha wa Dhahak wa Rabi'. Semuanya salah bukan? Salaf semua kecuali mungkin Ar-Rabi' di sini enggak tahu Rabi' yang mana ini. Apakah Rabi' muridnya Masyafi atau yang lain? Ini yang penting salaf nih. Ibnu Abbas sahabat Nabi SAW berkata, makna ayat ini adalah Uzkurullah ka dzikril atfali aba'ahum wa ummahatihim Abah, ummah. Ya. Paham? Ya udah antum sendiri yang paham. Ya. Di sini artinya kata Ibnu Abbas, sebutlah Allah, uzkurullah, sebagaimana anak-anak menyebut bapak ibunya ketika minta. Gimana anak-anak? Ma, gitu kan? Hah? Misalnya anak bayi kan? Ditelantarkan di jalan, klop, taruh jalan, pinggir jalan, emaknya terus ngumpet. Ma, where are you? Gitu kan? Atau abah-abah. Gitu. Kayak sini, abah, ummah. Gitu. Kalau misalnya seseorang dipanggil abah, ya ini artinya abah. Kenapa disebut abah? Hah? Di situ ada beda. Ada yang disebut abah, abi, abati. Yang paling common itu abi, biasa aja abi. Abi itu biasa panggil abah. Tapi kalau misalnya panggilan abati, ada penghormatan, ada kesayangan. Ya. Abati, kayak Nabi Ibrahim memanggil bapaknya, abati, itu penghormatan dan sayang banget sama bapaknya. Ada panggilan abah karena merasa butuh sama bapaknya. Itu beda-beda. Jadi, atau ummi, manggil ummah gitu. Jadi manggil emak, bapak gitu. Jadi sangat butuh. Anak kecil kan belum bisa, pas misalnya ditinggal mamanya di sualayan, kemudian kesesat. Ya Allah gak bisa kayak gitu kan. Pastinya nih, umi, abi gitu. Ya itu kok umi, abi panggilannya. Papi, mami kok, papi, mami. Boy manggil emak, bapak. Nah, jadi di sini kata Ibnu Abbas, kalian beristighatsah kepada Allah, merengeklah kepada Allah seperti merengeknya anak kecil kepada bapaknya. Boleh enggak kita merengek kepada Allah? Hah? Boleh, bahkan bagus itu. Ya kan? Boleh enggak kita cengeng nangis terus di hadapan Allah? Boleh, cuman jangan ditampakkan manusia kalau misal bisa. Itu makna kedua. Ya. Ini yang satu juga. Yang pertama tadi, makna pertama itu perkataan jumhur ahli tafsir. Ya. Perkataan yang kedua, perkataan Ibnu Abbas dan lain-lain dari para salaf. Kita enggak menyalahkan yang kedua ini. Jadi dua-duanya penafsiran para ulama. Nah. Juga ada riwayat. Ya. Abul Jauza, seorang tabi'i, berkata kepada Ibnu Abbas, berkata Ibn Abbas, ya, inna rajul al-yawm la yadhkuru abah. Kan baik-baik. Ya, Abu Jauza berkata kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, konsultasi kan, Ibn Abbas, orang-orang sekarang itu gak pernah tuh yang mereka nyebut-nyebut bapaknya, nenek moyangnya dalam doa-doa mereka. Paham makna ayat? Terus ayat ini gunanya apa? Paham enggak? Jadi Abu Jauza bertanya kepada Ibnu Abbas sepertinya ketika ya Rasulullah sudah wafat. Bertanya, "Ya wahai Ibnu Abbas, orang-orang sekarang mah enggak Nggak pernah nyebut bapaknya dalam doa, ya Allah bapak saya dulu kayak gini, nggak. Terus ayat ini masih ada tetap. Terus apa maknanya terus untuk orang sekarang? Maka berkata, laisa kadzalik. Kata Ibnu Abbas, bukan, bukan itu. Bukan seperti pendapat yang pertama itu, bukan. Walakin, maknanya adalah, tafsiran beliau berikutnya adalah, antaghdhaba lillahi ta'ala idza usiya ashadda min ghadabika liwalidayka idza syutimah. Paham? Anda paham? Walakin, antaghdhaba lillah idza usiya. Kamu marah karena Allah jika dilanggar peraturan Allah, ashadda min ghadabika liwalidayka idza syutima. Lebih besar kemarahanmu terhadap itu dibandingkan kamu marah ketika bapak ibu kamu dicaci. Paham? Pada diam. Ketika terjadi pelanggaran syariat, enggak. Harus marah ya. Harus sih harus, tapi marah enggak gitu loh. Makanya berat jawabnya, saya marah. Benar nih. Kok diem aja? Ah, kayak gitu. Marah enggak? Anggaplah marah ya. Dan marahmu itu bandingkan dengan marahmu ketika bapakmu diejek sama orang. Diejek sama orang. Marah enggak? Marah. Wah, ini baru ngomong marah. Marah. Mana yang lebih besar lagi marahnya? Marah ketika peraturan syariat dilecehkan atau dilanggar atau tidak? Atau ketika bapak dicela? Nah, kalau misalnya lebih besar marahnya ketika bapak dicela, maka berarti belum mengamalkan ayat ini. Ini maksudnya kadzikrikum abaakum. Fadzkurullah kadzikrikum abaakum artinya adalah marahlah kalian ketika peraturan Allah Ta'ala dilanggar, lebih marah daripada bapak kalian dicaci. Itu makna ketiga. Yang ketiga juga dari Ibnu Abbas. Ini penafsiran-penafsiran salaf. Ya. Jadi ya, kalau misalnya kita tahu salaf itu sangat banyak. Penafsiran-penafsiran salaf terhadap Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran juga banyak. Cuma masalahnya memang kita aja belum secara intensif mempelajari perkataan-perkataan mereka terhadap tafsir-tafsir ayat. Padahal kalau kita pelajari, itu menarik banyak perbedaannya. Cuma memang agak pusing dikit. Ya. Tapi ala kulihal di sini, kita semakin merasa dekat kepada mereka. Kepada salaf kita, Ibnu Abbas dan lain-lain. Ya. Itu faida fadzkurullaha kadzikrikum abaakum au asyadda dzikra. Mana yang kira-kira lebih bisa antum terapkan dari tiga penafsiran tersebut? Penafsiran pertama berkaitan dengan tidak meminta dunia saja. Penafsiran kedua berkaitan dengan apa tadi? Ringkasnya. Dengan cara benar-benar merengek kepada Allah kalau kita berdoa. Atau yang ketiga, kita harus cemburu ketika agama Allah dilanggar. Mana yang kira-kira bisa antum amalkan, lebih bisa lah, lebih bisa diamalkan kesehariannya, yang mana? Yang kedua ya. Iya. Yang pertama, tetap kita soalnya minta dunia ya, kadang-kadang. Tapi gak apa-apa sebenarnya, asal akhiratnya juga harus dipadani. Yang kedua itu urusan masing-masing ya. Ya. Yang ketiga, ini yang paling sulit. Gimana kita mau marah? Kita sendiri juga belum seberapa, ya kan? Fa minan nasi ma yaqulu rabbana atina fid dunya. Di antara manusia ada yang berkata, ya Rabb kami, atina fid dunya, berikanlah kepada kami di dunia. Enggak disebut sama Allah hasanah. Kenapa? Karena bagi Allah apa yang mereka minta itu tidak hasanah. Bagi Allah. Ya. Rabbana atina fid dunya. Jadi Allah Ta'ala menekankan di sini mereka hanya minta di dunia saja. Kemudian Allah tanggapi, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Al-khalaq maknanya nasib. Ya, sinonim dari nasib. Makanya nanti ada juga nasib ya. 202. Nah, kemudian Allah Ta'ala memberikan gambaran lawan dari orang-orang seperti mereka. Inilah orang-orang mukminin, mereka berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah." Ah, baik. Apa yang dimaksud hasanah di sini ternyata para salaf kita mereka mempunyai beragam pendapat. Kita bahas satu-satu. Diriwayatkan ada yang mengatakan ruwiya an Ali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pendapat yang disandarkan kepada beliau, ya. Pendapat yang disandarkan kepada beliau. Tapi ini enggak tahu sanadnya benar atau enggak. Bahwasanya maksud dari hasanah ini, hasanah di dunia apa? Al mar'atu al husana. Perempuan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kami di dunia perempuan yang baik. Maksudnya siapa perempuan yang baik? Apakah pembantu? Bukan. Istri. Wa fil akhirah al-hurul ain. Di akhirat siapa? Hurul ain itu siapa? Bidadari. Gitu. Itu makna yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Oke. Ini maknanya spesifik enggak? Spesifik. Lebih ditafsirkan menjadi spesifik. Tapi memang kebaikan dunia kita itu juga diantaranya adalah mendapatkan istri yang baik. Istri yang baik kayak gimana? Istri baik yang kriterianya oleh Rasulullah SAW kalau dia itu sholatnya udah benar, ya puasa juga benar, kemudian taat sama suaminya, maka udah masuk surga lewat pintu mana aja yang dia suka. Berarti istri yang baik itu nggak harus lulus S berapa atau punya ilmu balaghah seberapa. Yang harus punya ilmu balaghah itu yang laki-laki. Iya. Tapi la yanfa, ilmu balaghah itu la yanfa kalau perempuannya enggak bisa bahasa Arab. Iya, kita ngerayu pakai bahasa Arab syair mutanabbi gitu kan. Kita rayu gitu. Istrinya bengong aja. Apa sih Bang ngomong apaan? Iya. Tapi kadang kalau rayuan itu tergantung dari orangnya. Ya. Pintar apa enggak dia mengolah bahasa. Enggak harus belajar balaghah. Kadang bakat. Ya. Ya. Jadi perempuan yang baik itu tadi kriterianya sesuai dengan hadis Nabi. Dia sholatnya udah tepat. Karena sebagian dari perempuan ada juga yang sholatnya diundur-undur nanti aja. Juga suasanya benar. Kemudian taat. Nah, ini taatnya sama siapa? Sama suaminya. Udah cukup itu sebenarnya. Kadang-kadang mungkin kita berpikir harus yang pintar. Ya, yang pintar apa? S2. Atau lulusan Lipiah. Masya Allah. Syekh Khalid. Syekh Khalid ini. Mau mana? Mau lulusan Lipiah. Harus. Harus udah punya ilmu basic usul fiqih. Udah menyelesaikan kitab Raudhatun Nadhir. Sudah mengkhatamkan kajian kitab Al-Qaulul Mufidnya Syekh Utsaimin, Syarah Aqidah Tauhawiyahnya Syekh Ibnu Abdul Aziz. Terus sudah pokoknya dan sudah mempunyai syahadah ijazah El-Siyah gitu kan. Karena perempuan. Ya. Sudah jadi ya. Ilmu bahasa Arabnya itu masih babi buba buban bani ba itu tajwid. Tajwid masih enggak benar, kropos kelas dibabat antum. Enggak bisa apa-apa antum. Oh, lah saya pasangnya itu. Ya. Ada seorang dari Riau. Suatu ketika datang ke rumah. Waktu anak masih menyendiri. Ya. Masih menyendiri, masih belum beristri ya. Datang ke rumah Kalibata. Belajar dulu, belajar sama kita. ternyata dia didorong-dorong terus sama istrinya. Pergi sana belajar. Kenapa? Istrinya lulusan Lipia. Dianya lulusan mana? Enggak lulus mana-mana. Dia enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa apa. Udah pergi sana belajar dulu. Sampai setara level. Beneran itu. Jadi dia berdikari jauh-jauh dari Riau. Riau kalau saya lupa. Jauh-jauh ke Jakarta nyari guru. Ya. Iya. Pulang-pulang harus punya ilmu berbagai jurus gitu. Kayak lewat sableng gitu. Nah, kayak gitu. Jadi jangan, bukan tujuan utama yang ikhwan sekalian untuk nyari yang paling pinter atau enggak. Malah justru hati-hati kalau antum cari yang pinter agamanya, maksudnya agamanya masih pinter agamanya ini udah paham istidlal gimana caranya gimana. Kalau antum sendiri kayak gini, ya apalagi yang ngajinya tematik, berburu tematik sama-sama ya. Tapi nyari istrinya yang levelnya tinggi, siap-siap nanti. Antum salah sedikit, dijadikan dalil, ini istidlalnya, ini kesimpulannya. Mau apa lah? Eh, antum cuma bisa, kata Ustaz Firanda gini, kata Ustaz Nuzul Zikri gini. Sebenarnya kata dia, kata Abu Ja'far At-Tabari kayak gini. Kata Al-Qurtubi seperti ini. Mau apa? Maaf. Antum mau ceraikan eman-eman. Tapi kalau mau terusin, gak bisa juga ini. Gak ada level. Iya. Tapi nanti anaknya insya Allah jadi semua. Cuman itu, nelangsa. Ya kadang-kadang gak enak. Gitu. Makanya yang ikhwan harus lebih pinter daripada yang perempuan. Ya. Tapi kalau misalnya perempuan itu punya penghasilan lebih atau punya ilmu lebih dari laki-lakinya, dari suaminya, itu akan kerasa. Pertama, kerasa perempuan ini akan merasa lebih tinggi. Kedua, laki-laki akan lebih minder. Itu fitrahnya kayak gitu. Laki yang tidak punya pekerjaan, penghasilannya kecil, sementara gaji istrinya lebih besar dari dirinya, akan terjadi itu pergeseran, istrinya akan lebih merasa membusungkan dada, dan laki-laki akan menciutkan nyalinya. Dan akan sensian. Yang laki-laki ini akan sensian. Jadi seolah-olah giliran haid itu udah pindah sama dia. Jadi sensian. Mana-mana. Makanya cari yang sepupu itu adalah yang laki-lakinya qawwamuna 'alan nisa. Kan berarti di diri, yaitu lebih mengatur ya. 'Alan nisa. Ini cuma nasihat buat yang belum nikah aja. Kalau yang belum nikah tentu lebih berpengalaman dari ana insyaallah ya. Gitu ya. Itu tadi perempuan yang hasanah. Kalau di akhirat bidadari al-hurul 'ain. Kemudian tapi kata Imam Qurtubi, wa hadza fihi bu'd. Pertama, kata Imam Qurtubi, penafsiran ini kejauhan, Mas. Enggak diterima, kata Imam Qurtubi. Wala yasihu an Ali, dan juga enggak sah sanadnya dari Ali. Kenapa? Karena konsekuensi dari penafsiran ini adalah waqina adzaban nar, artinya adalah almar'atu su. Ini waqina adzaban nar artinya apa? Dan jauhilah kami dari azab neraka. Maknanya adalah jauhilah kami dari perempuan yang jelek, istri yang enggak benar. Itu adzabun nar sama dengan perempuan enggak benar. Nah, memang sih kalau misalnya seorang laki-laki punya istri pembangkang, itu udah seperti dia ada benar. Melihat istrinya pas pulang dari kerja malam-malam capek, wah istrinya kayak gini, terus ada apa nih yang bulat-bulat gitu, hah, rolling apa kayak gitu tuh, hah, terus acak-acakan kamar, acak-acakan, ya, terus anak-anak nemplok di mana-mana dibiarin, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Ini adab neraka di dunia ini, kamu ini neraka saya nih, insyaallah. Nah, konsekuensinya kan berarti mengkiaskan perempuan yang enggak benar ini seperti adab neraka, padahal yang dimaksud di benar annaru haqiqatun binaril muhliqah, yaitu api yang benar gitu loh. bukan api majazi. Wa ibaratul mar'ati 'an nar tajawuz, dan ungkapan perempuan disamakan dengan neraka ini tajawuz, berlebihan. Ya. Maka enggak, itu bukan itu tadi malamnya. Qatadah berkata tadi. Nah, Qatadah ini kan tabi'i ya. Hasanatud dunya al-'afiyatu fi sihhati wa kafaful mal. Kebaikan di dunia ini adalah al-'afiyah, itu apa afiyah? Kesehatan, keselamatan. Kalau antum dijawab, "Hey, gimana kabar antum? Mana sehat wal afiyah?" Sehat dan selamat, ya. Afiyah ini selamat. Maka kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Bakar dalam Mustad Ahmad. Ana lupa bahasa Arabnya. Sesungguhnya tidak, yang paling besar yang diberikan kepada kalian adalah al-'afiyah. Fas'alullah al-'afiyah, maka mintalah afiyah dari Allah Subhanahu, keselamatan. Ya. Yaitu keselamatan dan kesehatan. Wa kafaful mal, dan pencukupan harta. Itu nikmat. Sehat, standar, dan harta itu ada. Itu udah enak. Enak banget itu. Makanya kita Nabi SAW, kalau misalnya di rumah kamu udah ada meja makan, itu ada makanan cukup untuk hari itu udah cukup dunia. Nah, karena ada kalanya seseorang memiliki satu dunia, namun tersiksa batinnya, gak enak. Berarti itu gak disebut afiyah. Itu kata Imam siapa? Qatadah. Baik. Qala Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Hasanatud dunya al-ilmu wal ibadah. Kebaikan dunia adalah ilmu dan ibadah. Tok. Kalau antum pikir-pikir, perkataan Qatadah ini ada sisi ma'nawi dan ada sisi materi, ya enggak? Sehat dan ada harta. Kalau kata Al-Hasan Al-Basri, kebaikan dunia itu adalah hanyalah apa? Ilmu dan ibadah. Enggak termasuk di dalam materi. Materi itu enggak hasan. Ilmu dan ibadah. Dua-duanya ma'nawi, Pak. Ya. Seseorang kalau misalnya nih, Pak, sampean antum punya ilmu, dan dengan ilmu antum, antum beribadah dengan baik, itu kalau antum merasakan itu benar-benar, kadang antum akan mengatakan harta itu enggak ada apa-apa. Benar. Kalau antum sampai derajat punya ilmu dan antum beribadah dengan ilmu antum itu dengan khusyuk, antum akan menganggap uang itu, harta itu, apa sih artinya gitu loh. Pasti Allah kasih, kecil itu mah. Ya. Karena ketika Allah memberikan kita ilmu, dengan Allah memberikan kita harta, mana yang lebih berat? Ah, ilmu lebih berat. Ilmu itu lebih berat. Lebih berat mizannya, lebih berat pahalanya ketika diamalkan, dan lebih berat azabnya ketika disalahgunakan. Ya makanya harta itu sebenarnya sesuatu yang seperti angin. Gak usah dianggap. Maksudnya ada, pasti ada Allah kasih. Tapi kalau ilmu harus dicari. Makanya selalu diistilahnya tolabul ilm, tolabul ilm, tolabul ilm. Man salaka torikon, yaltamisu fi ilman, salaka torikon, salaka torikon. Itu mencari, meniti jalan, meniti jalan. Tapi kalau urusan harta itu ibarat angin. Allah kasih dengan semurah-murahnya harta itu. Tapi kalau ilmu, itu adalah hikmah. Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada hanya orang-orang khusus yang Allah kehendaki. Ya. Baik, itu tentang masalah-masalah kebaikan. Ala kulli hal, kalau mau diumumkan, lebih baik kita umumkan untuk semua macam hasanah, kenikmatan dunia dan akhirat. Yang mana hasanah itu kita serahkan kepada Allah. Yang menurut Allah itu hasanah, maka tolong berikanlah ya Allah. Itu. Ya. Coba kita baca yang di paper, ya. Hidayatul ayat. Apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini? Wujubu dzikri bimina inda ramyil jamarati id yukabbiru ma'a kulli hasatin qailan Allahu akbar. Wajibu dzikr di Mina, wajibnya dzikrullah di Mina. Inda ramil jamarat, setiap kali selesai rami, rami itu apa? Melempar. Ya. Al jamarat, jumrah jumrah, batu-batu jumrah, idh yukabbir. Yukabbir, mentakbir, mengucapkan takbir ma'a kulli hasatin. Untuk setiap lemparan hasad. Hasad itu batu kerikil kecil. Sambil berkata Allahu Akbar. Ya, sambil berkata Allahu Akbar. Kemudian kedua, fadilatu dzikri. Fadilatu dzikri war raghbati fih. Keutamaan zikir dan raghbah artinya apa? Keinginan kuat untuknya, yaitu terus menerus dalam berzikir. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, ayyamu tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari-hari makan, minum dan zikrullah. Berarti memang tidak boleh berpuasa pada hari-hari itu. Ntar puasanya tanggal 15 saja enggak apa-apa. 14, 15 enggak apa-apa. Liannahu min muhabbillahi ta'ala. Karena berzikir, hal itu adalah tanda kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau maknanya hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Fadilatu su'alillahi ta'ala al-khairaini. Fadilatu su'alillahi ta'ala al-khairaini. Fadilah, keutamaan. Su'al, meminta. Su'al itu kan bisa bertanya, bisa meminta. Meminta kepada Allah Ta'ala al-khairaini, dua kebaikan. Bisa adamil iqtisari ala ahadihima, dan tidak mencukupi salah satunya. Syekh ini paham maknanya adamil iqtisari ala ahadihima, tidak, adam ini tidak iqtisar, mencukupi, ya, atau terfokus di sini maknanya ala ahadima, pada salah satunya. Ketika antum hanya meminta akhirat saja, tidak meminta dunia, ini juga kurang tepat. Karena antum sekarang kita tinggal di dunia. Juga sebaliknya, kalau kita meminta dunia saja tanpa akhirat, ini yang seterusnya. Wasyarrul iqtisari ala talabid dunya wa hitamiha. Syar, keburukan, al-iqtisar, berpatuk, berfokus, mencukupkan, ala talabi dunia, untuk meminta dunia, wahitamiha, dan isinya dunia, padahal dunia ini kecil. Ya. Keempat, fadilatu du'ain, fadilatu du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Keutamaan berdoa dengan doa ini. Banyak-banyakin doa ini setiap hari. Fahiya jami'atun lil khairaini ma'an. Doa ini, syuf, hiya ini berarti kembali ke mana? Kalimat atau jumlah. Kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kembali ke jumlah. Kembali ke jumlah kalimat ini, jami'ah. Jami'ah mencakup, mencakup lil khairaini, untuk dua kebaikan ma'an, sekaligus satu paket kita minta. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qafa bil bait Kalau misalnya beliau tawaf di Al-Bait, Al-Bait ini Al-Baitul Haram, yakhtimu biha kulla syautin. Beliau selalu mengakhiri tawaf beliau dengan doa ini di setiap putaran, setiap babak. Satu putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Satu putaran lagi. Ya. Atau kita di setiap habis sholat, atau di akhir sholat, atau di sujud-sujud kita. Ya. Itu menjamak semuanya. Lima. Wujubul mabiti thalath layal di Mina. Wajibnya mabit 3 malam di Mina. Wujubul jumurat, wajibnya melempar jumrah. Idh biha yata'atta zikrullahi, zikrullahi fil ayyamil ma'dudat. Karena dengan melaksanakan itu, mabit 3 hari, melempar jumrah, itu akan terlaksanakan. Yata'atta terlaksanakan apa? Zikir kepada Allah. Fil ayyamil ma'dudat. Dalam ayam ma'dudat. Ada istilah ayam ma'lumat. Ada istilah ayam ma'dudat. Ayam ma'lumat maknanya adalah 10 awal Dzulhijjah. Ya. Kalau ashhur ma'lumat adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah 10 pertama. Itu ashhur ma'lumat. Kalau ayam ma'lumat adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Paham? Jadi ada ashhur ma'lumat, ada ayam ma'lumat, ada ayam ma'dudat. Ashhur ma'lumat, al-hajju ashhur ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang diketahui. Kapan? Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari awal Dzulhijjah. Kalau ayam ma'lumat, itu adalah 10 awal Dzulhijjah. Kalau ayam ma'dudat, itu hari tasyrik. 11, 12, 13. Oke. Okay. Wahia ayamu tasyrik. Nah ini, ayam ma'dudat adalah ayam tasyrik. 6. Ar-rukhsatu fit ta'ajjuli liman romal yawmat tani. Rukhsah untuk bersegera berangkat dari Mina bagi yang melempar jumrah pada hari kedua, fadhal boleh. Tapi ini ada hukumnya berkaitan dengan haji. Yang ketujuh, al-amru bitaqwallahi wa dzikril hasyri wal hisabi wal jazaa. Amru, perintah untuk apa? Bertakwa kepada Allah dan zikr. Ini enggak boleh dipisah. Ketakwaan seseorang kepada Allah harus dengan selalu mengingat hari akhir. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir seringkali diulang dalam ayat Quran dan juga dalam hadis. Zikril hasyr, mengingat al-hasyr, apa arti al-hasyr? Hah? Pengumpulan. Al-hasyr bisa maknanya ngumpulin, bisa maknanya ngusirin. Jadi al-hasyr ini termasuk di antara lafal-lafal Arab yang abdad, mutadaddan, yang memiliki makna saling berlawanan. Ya. Contoh lain apa? Hah? Apa? Contoh lain? Salim. Apa arti salim? Selamat, orang yang selamat. Bisa juga salim artinya orang yang sakit. Jauh kan? Berlawanan maknanya. Ini lafal yang memiliki makna yang saling berlawanan, bisa. Nah, qura misalnya dalam ayat. Qura, quru jamak dari qura. Maknanya bisa haid, masa haid, bisa juga artinya masa suci. Ya, jauh. Hasyr bisa bermakna mengumpulkan, bisa bermakna mengusir. Kalau misalnya surat Al-Hasyr, maknanya adalah pengusiran. Apakah ada kaitannya dengan hari kiamat Al-Hasyr itu? Enggak. Dia adalah pengusiran terhadap Yahudi, Bani Qainuqa dan lainnya di Madinah. Beda lagi. Tapi di sini al-hasr yang dimaksud bukan mengingat peristiwa Bani Qainuqa itu, bukan. Tapi mengingat ini, hari kiamat. Hari pengumpulan, Yaumul Mahsyar. Wal hisab, hari perhitungan amal. Wal jaza, hari pembalasan. Jadi dikumpulin dulu, dihitung amalannya, baru dibalas. Ya kan? Idh hadha dhikru yusa'idu ala taqwallahi ta'ala. Zikir semacam ini, pengingatan kepada hari akhir, yusa'id ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Seseorang yang kurang percaya atau kurang, apalagi kurang percaya ya, kurang ingat kepada hari akhir, mustahil dia bisa takwa kepada Allah. Mustahil dia bisa takwa kepada Allah. Ya. Gimana kalau misalnya seseorang dakwah materinya tentang hari kiamat terus? Gimana tuh? Kan ada seperti itu. Mutakhasis hari kiamat. Ada. Spesialis hari kiamat. Ya. Enggak spesialis rukyah. Spesialis hari kiamat. Spesialis ekonomi syariah. Spesialis dan seterusnya. Sebenarnya dalam ilmu syariah tidak ada dikotomi antara ilmu dengan ini. Antara ilmu ini dengan ilmu ilmu fikih dengan enggak, semuanya dirangkul. Takhusus-takhusus semacam ini hanya ada di zaman-zaman sekarang. Lipiya takhususnya apa kalau di sini? Syariah. Syariah lebih dekat ke fikih. Apakah itu berarti kita harus lebih mendahulukan fikih daripada akidah? Salah, enggak. Enggak, akidah lebih dulu. Gitu kan? Ya, maksudnya akidah lebih dulu tapi fikih penting juga, wajib. Nah, ketika seseorang hanya fikih saja diomongin, itu enggak benar. Ya. Akidah terus diomongin, pas ditanya tentang wudu, enggak bisa wudu. Eh, salah juga ini. Orang gila ini seperti ini. Enggak ada yang benar. Gimana dong? Ayah semuanya. Walaupun gak harus detail semuanya, tapi semua adalah ilmu agama dan penting semuanya. Satu paket. Saling bahu-membahu ilmu ini. Ya. Serat-seratnya saling mengikat. Alhamdulillah. Nah, dikotomi itu dalam ilmu syar'i. Ada juga dikotomi antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Dikotomi ini hanya terjadi karena faktor gereja sebenarnya. Bukan karena memang Islam membandingkan antara dua ilmu ini, sebenarnya enggak. Karena dalam Islam semua ilmu yang bermanfaat maka itu ilmun yuntafa'u bihi. Mu'tabar dalam Islam menjadi ibadah. Jadi sebenarnya dikotomi seperti ini hanya ada di zaman setelah Renaissance saja. Yaitu setelah pihak orang-orang yang Kristen tidak puas dengan servis gereja. Iya, sebenarnya kayak gitu. Gara-gara itu. Makanya lahirlah sekularisme. Kenapa? Sekularisme itu lahir karena ketidakpuasan orang kepada gereja. Seandainya orang-orang ini dulu mereka melihat Islam dengan benar, mereka akan puas dengan Islam dan tidak peduli dengan gereja lagi. Makanya sekarang mengapa ada sekularisme? Gak boleh politik masuk, gak boleh agama dibicarakan dalam urusan politik. Kenapa? Karena ini masalah gereja dulunya. Ketika gereja masuk ke politik, maka pasti gereja ini gak benar nih. Nyusahin, memberatkan. Oke, kalau antum lihat di Australia mungkin. Anda belum pernah ke Australia, cuman pernah dengar dari Ustadz Anda. Kalau di Ustadz Yusuf Baisa. Kalau di Australia, ada gereja, gak jauh dari situ pasti ada bar. Nah, Yusuf lihat bar. Bar. Bar. Apa arti bar? Kebaikan, gitu. Di lembar tuh ada bir. Apa artinya? Orang baik, masya Allah. Ada bar di situ. Kenapa ada bar? Tanya itu orang-orang setari. Kenapa? Kita terpaksa ke gereja ke hari Minggu. Ya, ini sebagiannya mungkin nggak semuanya, nggak semua orang Kristen. Ya. Gereja ini bikin kita pusing, ya. Bikin kita pusing. Aduh, ceramahnya bikin pusing. Habis dari gereja, kita ke bar. Buat apa? Untuk membuang kepusingan-kepusingan gereja itu. Iya. Karena memang memusingkan. Kemudian kalau antum lihat ilmu kalam dari mana? Model-model Yunani itu. Pusing gak antum belajar itu? Pusing. Muter-muter. Akhirnya berujung kepada yang namanya hayron. Hayron itu keheranan. Iya kan? Nah, itu dikotomi ilmu dunia. Yang kita sebut sekarang ilmu dunia gitu kan. Ilmu dunia itu kayak apa sih? Apa? Ekonomi ya? Ekonomi dalam Islam mu'tabar. Ya apa enggak? Ilmu waris butuh ekonomi enggak? Butuh akuntansi enggak? Butuh, butuh. Jual beli butuh enggak ilmu waris? Sangat butuh. Antum kalau mau jadi orang yang pintar jual beli, ya perlu belajar juga ekonomi. Ini debat basicnya aja, ya kan? Terus apa ilmu lain? Sosiologi, dunia bukan? Ilmu dunia, sekarang dianggap sosiologi ya? Ilmu dunia tentang sosiologi. Dalam Islam mu'tabar enggak sosiologi? Apakah Islam enggak mengurus kemasyarakatan? Mengurus. Kenapa ada dikotomi antara ilmu Islam dengan sosiologi? Islam mengatur enggak sosial? Mengatur. Psikologi. Ilmu dunia. Islam mengatur enggak kejiwaan? Mengatur. Kenapa ada dikotomi ini ilmu Islam, ini ilmu sosiologi? Harus dilaburkan sama ilmu nafs. Al-insan. Ya kan? Ilmu apa lagi? Ilmu tabiah seperti biologi, seperti geologi, ya, seperti apa lagi? Astronomi. Itu dalam Al-Qur'an disebut-sebut enggak tentang biologi tumbuhan, tentang ini disebut. Kenapa ada dikotomi itu disebut? Semua ilmu yang bermanfaat mu'tabar, dia bisa menjadi ibadah. Sebenarnya salah ada dikotomi ini juga enggak bisa dibenarkan. Ya, dikotomi itu kan pemisahan. Ini ilmu ah, ini ilmu dunia ah, ini ilmu agama. Ya. Ilmu dunia yang seperti biologi dan statistika dan seterusnya bisa menjadi bagian untuk membangun peradaban kaum muslimin dalam Islamnya insyaallah. Kecuali ilmu tentang nota musik, ya, fret musik, nah itu mah gak ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya untuk menghibur. Tapi bayar, Pak, gak boleh. Begitu. Selama itu ada manfaatnya dan tidak keluar dari syariat Islam, maka itu masuk ke dalam ilmu yuntafa'u bihi, yang akan bermanfaat dan berpahala kalau diniatkan lillahi ta'ala. Kelas. Cukupkan istirahat. Ya. Sudah puas? Ada yang mau bertanya? Enggak ada. Ya mas. Kenapa? Nikmat dia enggak mau apa? Enggak mau hyper. Hah? Oh, itu beda lagi ngomongnya. Itu beda lagi. Dia dapat nikmat di dunia, tapi dia enggak mau terlalu senang karena dia khawatir, tetap punya rasa khawatir akhirat belum tentu dia dapat. Ya kan? Mungkin Allah Ta'ala memberikan nikmat dunia dan akhirat juga dapat, akhirat dapat, mungkin enggak? Sangat mungkin. Dia memang, kita semua tetap ada rasa khauf nanti akhirat, kita enggak tahu kita gimana kan? Itu benar kayak gitu, sikap yang benar. Sikap yang benar. Cuman itu tidak bertabrakan dengan kita meminta kepada Allah dunia dan akhirat. Dan bahkan dunia juga kita minta. Kenapa? Karena ketika kita dunianya tidak stabil, ditakutkan kita enggak bisa beribadah dengan baik untuk akhirat. Iya atau enggak? Ketika antum sekarang makan normal kan? Anggap dalam satu bulan ke depan antum enggak bisa makan. Stabil enggak tuh ibadahnya? Enggak bisa stabil. Susah, lapar. Lapar, baper, caper dan seterusnya, susah. Ya kan? Maka kita minta juga dunia, tapi dunia ini kita minta sebagai pijakan supaya kita untuk bisa beribadah dengan baik untuk akhirat kita. Itu yang lebih tepat. Ya, jangan enggak bertabrakan insyaallah ya. Oke, sekian itu aja insyaallah, kita lanjutkan nanti poin-poin pas jam 11. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.